بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sittatu Mawadhi'a Minas Sirah. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita baca wa ma'a hadha bada'a bil indhari anhu bi awwali ayatin arsalahu Allah biha fa in ahkamta hadhihi al mas'alata fa ya busyraka. Bersamaan dengan ini, di mana kaum musyrikin banyak melakukan berjenis-jenis maksiat, dosa, pelanggaran, bersamaan dengan itu semua bermacam-macam pelanggaran yang mereka lakukan, maka Nabi alaihi salatu wasalam memulai mengingatkan mereka, memperingati mereka dengan peringatan yang keras di awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya, yaitu berkaitan tentang masalah syirik. Perkara yang paling pertama beliau ingatkan terhadap mereka adalah perkara syirik. Qala fa in ahkamta hadhihi al-mas'alata fa ya busyraka. Jika engkau telah memahami permasalahan ini, fa ya busyraka, maka ya kabar gembira ya buat Anda itu terhadap ilmu yang bermanfaat. Nah, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zamu min as-salawatil khams, terlebih lagi jika engkau telah mengetahui bahwasanya perkara yang terbesar setelah perkara tauhid tadi adalah merupakan salat lima waktu. Ini perkara terbesar dalam Islam setelah tauhid, setelah keimanan, adalah perkara salat lima waktu. Ya, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yang pertama kali boleh serukan adalah menyerukan mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, bukan perkara salat. Naam. Baik. Walam tufrad illa fi lailatul Isra. Dan salat wajib ini, lima waktu ini, tidaklah diwajibkan kecuali pada malam peristiwa Isra, Isra dan Mi'raj, sanata 10, pada tahun ke-10. Setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ba'da hisar syi'bi wa mauti Abi Talib, setelah pengepungan di satu lembah di Makkah tersebut, dan juga setelah meninggalnya Abu Talib, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ba'da hijratil Habasyati bi sanataini, dan setelah terjadinya hijrah ke Habasyah dua tahun setelahnya. Syekh mengatakan, qala syarih hafizahullah taala, kita baca syarahnya, innama furidatis salatu lailatal isra wal mi'raj fis sanatil 10 min al bi'tsah, sesungguhnya hanyalah salat lima waktu ini diwajibkan pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 min al bi'tsati, semenjak diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yani kurang lebih 10 tahun setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, baru salat lima waktu diwajibkan. Menunjukkan bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wassalam tentang perkara tauhid ini. Nah, jadi tauhid itu tidaklah dipelajari sesaat, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, wah belajar tauhid itu belajar akidah ya, cukup dengan satu majelis atau beberapa majelis. Tidak. Tauhid dari awal hingga akhir, demikian dakwanya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, boleh mengatakan di awal dakwanya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, yakini, amalkan konsekuensinya. Naam, niscaya kalian akan beruntung. Di akhir hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dengan mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan mereka, nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baik. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya, boleh mengatakan wa qissatul hisar, dan kisah pengepungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu lembah. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila at-tauhid wa yanha 'anil syirki. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak kepada tauhid. Wa yanha 'anil syirki, dan melarang mereka untuk berbuat syirik. Demikian yang beliau lakukan kurang lebih selama 10 tahun. Wa kana al-musyrikuuna yudayyiqunahu wa yudayyiquna ashhabah, dan adalah kaum musyrikin senantiasa mempersempit gerakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat-sahabat beliau yang telah masuk Islam. Wa kana ammuhu Abu Talib yudafi'u anhu wa yahmihi min adha qaumi, dan adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ini senantiasa membelanya dan melindunginya dari gangguan kaumnya. Ya. Sakharahu Allahu lahu ma annahu musyrik. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana pamannya sebagai pembelanya, padahal dia musyrik. Ya. Lakinna Allah jalla wa ala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi sakharahu, memudahkan untuk beliau li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yahmihi wa yudafi'u anhu, dengan adanya pamannya yang senantiasa melindunginya dan membelanya. Falamma mata Abu Talib wa matat zaujatun nabiy sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha, pada saat Abu Talib sudah mati, sudah meninggal, demikian pula istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha juga telah meninggal. Wahuma alladhani yudafi'ani anhu, dan keduanya lah yang senantiasa membela Nabi alaihi salatu wassalam. Tasallatal kuffaru alaihi ziyadatan, maka orang-orang kafir semakin menambah ya gangguan mereka terhadap Nabi SAW. Wadayyaku alaihi al-khanaqa huwa wa ashabahu, dan mereka semakin ya mempersempit. Khanaq bermakna mencekik, ini mereka semakin mencekik, maksudnya semakin mempersempit Nabi alaihi salatu wasalam dan pengikutnya beliau, sahabatnya beliau. Wa kanu min qablu qad hasaruhum fi syi'b, dan adalah sebelumnya mereka orang-orang kafir tersebut telah memblokade Nabi alaihi salatu wasalam, yang memboikot Nabi alaihi salatu wasalam di suatu lembah. Fi syi'b min syi'ab Makkah, di salah satu lembah di antara lembah-lembah yang ada di Makkah. Wa qata'uhum, bahkan mereka memutuskan hubungan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mana'u anhum al-arzaqa wal-bada'i, mereka orang kafir menghalangi Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan arzak, rezeki berupa makanan, wal-bada'i, dan barang-barang yang dibutuhkan. Wa mana'u tazawwuja minhum, bahkan mereka menghalangi, ya orang-orang kafir menghalangi Nabi alaihi salatu wassalam dan siapa saja kaum muslimin untuk apa? Melakukan pernikahan dengan mereka. Hasaruhum fi hadha asy-syi'b, mereka memblokade Nabi alaihi salatu wassalam di lembah ini. Hatta alamahumul ju', sampai mereka tertimpa rasa kelaparan. Sampai mereka apa? Naam, kelaparan. Wa katabu bidzalika shahifatan waqa'u 'alaiha wa 'allaquha fil ka'bati li muqata'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu, bahkan mereka menuliskan sahifah, lembaran berupa pengumuman, waqa'u 'alaiha, yang mereka ya tanda tangani, artinya mereka ya bersepakat dalam lembaran itu ya untuk memutuskan hubungan dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Mu'allaquha fil Ka'bah, dan mereka menggantungkannya jadi ya, dinding Ka'bah. Li muqata'ati Muhammadin, untuk memutuskan hubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ahu, dan siapa saja yang bersama dengan beliau. Walamma mata alladhi kana yudafi anhu, ketika meninggal orang yang senantiasa membela Nabi alaihi salatu wasalam, fasunnihat lahumul fursah fashtadda adahum lahu wa man ma'ahu, maka mereka semakin mendapatkan kesempatan, fursah kesempatan, fashtadda adahum lahu, dan semakin keras dan semakin kuat gangguan mereka terhadap Nabi alaihi salatu wasalam, wa man ma'ahu, dan siapa saja yang bersama dengan beliau, wa ma'a hadza ma umira bis shalah, bersama dengan ini beliau belum diperintahkan untuk melaksanakan salat, salat lima waktu. Min bi'tsatihi ila hadhihi al-fatrah, mulai semenjak diutusnya beliau sampai pada waktu tersebut. Li'anna al-maqama maqama tashihi aqidatin qabla kulli syai, karena kondisi saat itu tentunya adalah kondisi untuk memperbaiki akidah sebelum segala sesuatunya, sebelum diwajibkan, diperintahkan, disyariatkan perkara-perkara yang lain, adalah saat itu adalah waktu untuk menempah akidah, memperbaiki akidah. Walamma ishtadda adahum ala rasul sallam wadayaquhu, pada saat semakin kuat dan semakin keras gangguan mereka terhadap Nabi SAW, wadayaquhu, dan mereka semakin mempersempit gerakan Nabi SAW, umira man ma'ahu min du'afati sahabah. Nah, maka beliau pun diperintahkan ataupun amara man ma'ahu. Maka Nabi SAW amara man ma'ahu. Nabi SAW memerintahkan orang yang bersama dengan beliau, min du'afati sahabah, dari kalangan du'afanya para sahabat, dari kalangan sahabat yang lemah, yang tidak memiliki keluarga di Makkah, mimman laysa lahum man yudafi'u anhum, yang tidak memiliki orang untuk membela mereka, amarahum bil hijrati ila al-habasyah, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Lianna fiha malikan wa huwa An-Najasyi, karena di Habasyah Ethiopia tersebut ada seorang raja yang bernama An-Najasyi. La yudhlamu ahadun indahu, tidak satu pun yang dianiaya, dizalimi di sisinya. Siapa yang datang meminta suaka, perlindungan di sana, maka dia akan dilindungi oleh raja tersebut. Wa huwa Nasraniyun idzaka, dan beliau saat itu beragama Nasrani. Lakin la yudhlamu ahadun fi ardhim, akan tetapi tidak satu pun yang dizalimi di negerinya. Hadhihi al-hijratul ula, dan inilah hijrah yang pertama. Wa fihim Utsman, dan di tengah-tengah mereka yang hijrah pertama kali ini menuju ke Habasyah adalah Utsman radhiyallahu anhu. Wa fihim min akabir as-sahabah, dan di tengah-tengah mereka ada beberapa sahabat utama. Wadhalika liajli al-firari bidinihim, dan demikian itu untuk membawa lari agama mereka, menyelamatkan agama mereka. Wa kana hadha sababan lil-islami an-Najasyi rahimahullah, dan adalah dengan sebab hijrahnya mereka ke negeri Habasyah menjadi penyebab masuk Islamnya An-Najasyi radhiyallahu anhu rahimahullah. Hina sami'a al-Qur'an, pada saat beliau mendengarkan Al-Quran, wasami'a minas sahabah, dan beliau mendengarkan dari kalangan sahabat, wahadahu allahu lil-islami, dan Allah berikan hidayah Islam kepada beliau, Pak Aslam, sehingga beliau pun masuk Islam. Wa arsalat Quraisyun ilan Najasyi, kemudian orang-orang Quraisy mengutus satu utusan ke Najasyi, bihadaya, dengan membawa beberapa hadiah, wa mughriyat, dan beberapa hal-hal yang bisa membuat orang tergiur. Yaquluna, mereka mengatakan, haula imarikuna syariduna minna ruddahum alaina, mereka ini adalah orang-orang yang keluar memberontak dan melarikan diri dari kami, kembalikan mereka kepada kami. Fa'aba ayaruddahum alaihim, maka An-Najasyi enggan dan menolak untuk mengembalikan mereka kepada orang Quraisy. Fakadzdzaba Allahu dzannal musyrikin, maka Allah mendustakan sangkaannya kaum musyrikin. Wa'adat risluhum khaibin, dan mereka pun kembali dalam keadaan merugi. Wastamarra An-Najasyi rahimahullah fi himayatil muslimin indah, dan terus-menerus An-Najasyi rahimahullah melindungi kaum muslimin yang ada di sisinya. Ila anqayadallahu al-faraj, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi jalan keluar kepada kaum muslimin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin. Ini apa? Singkat dari kisah pengepungan, ya, blokade yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun harus, di antara mereka harus berhijrah ke negeri Habasyah. Baik. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ وَالْعَدَاوَةَ الْبَالِغَةَ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ رَجَوْتُ عَنْ تَعْرِفَ الْمَسْأَلَةِ. Apabila engkau telah mengilmui, mengetahui tentang perkara-perkara yang begitu banyak yang berkaitan tentang gangguan, permusuhan yang begitu tinggi ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, kullu dhalika inda hadhihi al-mas'alah, semuanya gangguan yang begitu banyak yang dirasakan oleh Nabi SAW dan kaum muslimin ya di awal Islam, seluruhnya karena permasalahan ini, permasalahan tauhid. Qabla fardhi shalah, sebelum diwajibkannya perkara salat. Jadi bukan Nabi alaihi salatu wasallam mendapat gangguan yang begitu hebat di awalnya karena beliau mengatakan ayo kita salat asar, ayo kita salat zuhur ataupun maghrib, isya dan seterusnya, bukan. Ya. Bukan karena perkara salat, tetapi tertuju kepada perkara tauhid dan larangan Nabi SAW untuk agar mereka jangan berbuat syirik. Jika idza arafta anna tilka al-umura al-kathirata wal-adawata al-baligha, jika engkau telah mengetahui bahwasanya perkara-perkara tersebut yang begitu banyak berupa gangguan mereka ya terhadap Nabi SAW, wal-adawata al-baligha, dan permusuhan yang begitu sengit, begitu tinggi, kullu dhalika inda hadhihi al-mas'alati, seluruhnya tertuju pada permasalahan ini, itu karena Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, qabla fardhi sholati, sebelum diwajibkannya perkara sholat, rajautu an ta'rifa al-mas'alah, maka saya mengharap ya harapan saya engkau benar-benar telah mengilmui permasalahan ini ya. Karena itu tidak ada satupun yang mengajak kepada tauhid kecuali ya dia siap harus mendapatkan ujian, gangguan dari orang-orang yang ya diajak untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, "Idza arafta hadhihi al-mas'alata," jika engkau telah mengetahui permasalahan ini, "wa hiya mas'alah annahum ma'adu Rasulullah sallam wa dhayaquhu wa 'asaruhu huwa wa ashabahu illa min ajli al-amri bit-tauhid wa nahyi 'anil syirki." Jika engkau telah mengetahui permasalahan ini, yaitu permasalahan bahwasanya tidaklah mereka mengganggu Nabi SAW dan tidaklah mereka mempersempit Nabi SAW dan tidaklah mereka memblokade Nabi SAW beserta para sahabatnya kecuali karena Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dan dikarenakan Nabi SAW melarang mereka untuk berbuat syirik, wa illa law salamahum wa 'abada rabbahu huwa wa man yattabi'uhu wa tarakahum ma qalu lahu syai'an bal kanu sayafrahuna bi hadza. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam ya mau berdamai dengan mereka, wa 'abada rabbah, dan menyembah Rabb-nya, wa man yattabi'uhu, dan siapa-siapa yang mengikutinya, wa tarakahum, dan meninggalkan mereka, meninggalkan begitu mereka. Ya pokoknya ya masing-masing kita di atas keyakinan kita. Terserah Anda mau datang ke kuburan, mau datang ke Lata Uzza, terserah. Ya saya juga terserah. Ya saya juga apa mau. Ya seandainya Nabi alaihi salatu wasalam yang mengucapkan ucapan seperti itu, maka tentu ya boleh jadi kaum musyrikin tidak akan mengganggu mereka. Itu wa illa walau salamum. Jadi seandainya Nabi sallallahu mau berdamai dengan mereka, wa abada rabba, dan dia menyembah Rabb-nya ya tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya, tanpa dia menegur, tanpa dia memberikan nasihat, ya terserah. Ya luh di situ mau nyembah patung, mau nyembah kubur, mau terserah. Saya mau nyembah Allah saja. Terserah kalian. Ya, seandainya Nabi alaihi salatu wasalam mau berdiam diri dan tidak menghiraukan mereka, maka tentu boleh jadi kaum musyrikin pun tidak akan mengganggu Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Maka lahu syai'a. Maka tentu mereka tidak akan mengucapkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sesuatu. Bahkan ya perahu Nabi ada, bahkan boleh jadi mereka akan bergembira. Ya. Tetapi tentu orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal tidak akan mungkin berdiam diri ketika melihat orang-orang melakukan kesyirikan di sekitarnya. Nah. Wa hadhihi da'watu ahli al-kufri al-yawm. Dan inilah dakwanya pengikut kekufuran pada hari ini. Yaquluna, mereka berkata, da'una nata'ayash. Ya biarkan kami hidup berdampingan. Ya. Wa da'una natahawadu. Wa la taqulu syai'an fi dinina. Jadi biarkan kami, biarkan kita hidup berdampingan. Ya, biarkan kami saling memberi toleransi. Ya. Dan jangan kalian mengucapkan sesuatu yang berkaitan tentang agama kami. Ya, terserah. Anda mau sembah patung, mau sembah kuburan, terserah di situ. Saya juga ya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan seperti yang kalian, ya. Jadi tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini kata beliau, ini dakwahnya ahlul kufri pada hari ini. Para pengikut kekufuran. Naam. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum. Kalian jangan mengucapkan sesuatu tentang agama kami, dan kami pun tidak akan mengatakan sesuatu tentang agama kalian, ya, tentang kepercayaan kalian. Itu maksudnya. Kok jangan saling apa? Saling mencelah, kata mereka. Jangan saling tegur menegur berkaitan tentang keyakinan. Masing-masing menjalankan. Ya, ini seandainya Nabi lakukan seperti itu, ya, tentu Nabi tidak akan mendapatkan perlakuan seperti Nabi. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam ya berdakwah. Karena itu kalau dibiarkan, ya, orang-orang melakukan kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maka tentu di mana dakwah? Ya. Nah, dakwah itu ajakan dan juga di dalamnya ada larangan. Ajakan kepada tauhid, kepada Islam, larangan berbuat syirik. Ajakan kepada sunnah dan larangan berbuat kebid'ahan. Nah. Jadi boleh mengatakan wa hadhihi da'watu ahli al-kufri al-yawma yaquluna da'una nata'ayash wa da'una natahawadu, ya. Biarkan kita hidup berdampingan, hidup bersama, ya. Wala taqulu syai'an fi dinina, jangan kalian ucapkan sesuatu berkaitan tentang agama kami, keyakinan kami. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum, dan kami pun tidak akan mengatakan sesuatu sedikit pun tentang agama kalian, keyakinan kalian. Wahum yakdzibun, dan mereka itu berdusta. Li'annam yuharibun al-Islam, karena sesungguhnya mereka itu apa? Memusuhi Islam. Wahum yakuluna antum la taqulu fi dinina syai'an, dan mereka berkata, kalian jangan mengatakan tentang agama kami, keyakinan kami sedikit pun. Wa nahnu la naqulu fi dinikum syai'an, dan kami pun tidak akan mengatakan pada agama kalian, kepercayaan kalian sedikit pun. Wahum yuharibun al-Islam ala aqsa ma yumkin, bahkan mereka sebenarnya memerangi Islam, ya, sejauh mungkin selama mereka memungkinkan. Wa yaqtuluna al-muslimina, bahkan mereka membunuh kaum muslimin. Jadi mereka, orang-orang kaum muslimin saat ini ya sebagian orang yang tertipu, ya melakukan dialog, ya, naam, antara apa umat beragama, baik yang tingkat, ya saat ini ada tingkat-tingkat kabupaten, ada forum komunikasi antara umat beragama, tingkat provinsi, tingkat ya nasional, ada tingkat dunia ya, nah muktamarnya, ya dahulu pernah dilakukan di Sudan, ya, nah ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasara dan sebagainya, mereka mengatakan ya, kita tidak saling mencela, kita tidak saling musuhi. Bagaimana? Mereka itu berdusta. Kenapa? Karena mereka memusuhi kaum muslimin. Bahkan mereka di sebagian tempat yang kaum muslimin sedikit, mereka diteror. Ya, wallahul musta'an. Jadi wa yaqtuluna al-muslimin, mereka membunuh kaum muslimin. Wa yusyarridunahum, dan bahkan mereka mengusir kaum muslimin. Wa hum yaquluna, kemudian mereka mengatakan da'una natahawaru wa natahawadu, ya, biarkan kita natahawar, kita saling berdiskusi, ya, naam, kita saling dialog. Padahal mereka dialog, orang-orangnya di belakang membunuh kaum muslimin, bahkan mengusir kaum muslimin. Ya, sebagai contoh apa yang ada di Palestina sana. Naam, walau anna sallallahu alaihi wasallam mada'a ila tauhid, seandainya Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengajak mereka kepada tauhid, wala naha ani syirki, dan seandainya Nabi alaihi salatu wassalam tidak melarang mereka berbuat syirik, matharat sa'iratu, maka tentu ya tidak akan bangkit ya orang-orang yang bangkit dari mereka untuk memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seandainya Nabi mau naam apa namanya berdamai ya dengan ucapan-ucapan seperti ucapan tadi, ya, biarkan kami menyembah dan kami pun membiarkan kalian menyembah apa yang kalian sukai, maka tentu boleh jadi mereka Nabi alaihissalam tidak akan mendapatkan gangguan. Tapi karena Nabi alaihissalam mengajak kepada tauhid, melarang mereka berbuat syirik, maka mereka pun bangkit amarah mereka. Nah, baik, insyaallah yang kita baca semoga bermanfaat. Walhamdulillah rabbil alamin.